Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatiddin azani wa jazakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat darinya, terutama adalah nikmat al-iman wal-islam, nikmat kita mendapatkan taufik hidayahnya insyaallah. Mudah-mudahan kita akan terus bisa istiqomah di atas petunjuknya sampai akhir hayat kita semuanya. Tentunya kita harus ada upaya agar kita tetap berada di atas as-siratul mustaqim, di atas bimbingannya. Ialah dengan kita terus berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah SAW, kemudian juga kita harus mentaati kepada Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan berbagai hal yang dilarang. Dengan itu insyaallah kita akan tetap berada di atas bimbingannya. Karena Allah Azza wa Jalla di antaranya menyatakan wa in tuti'u tahtadu. Bila kalian semuanya mentaati kepada Allah, tahtadu, pasti kalian mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Imam Nasir As-Sadi rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, la sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi wa biduni dzalika la yumkin. Kata beliau rahimahullah bahwa la sabila lakum ilal hidayah, tidak ada jalan bagi kalian semuanya untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala illa bi taatihi, kecuali dengan mentaati kepadanya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa biduni dzalik, tanpa itu la yumkin, tidak mungkin. Jadi kalau begitu, maka kalau kita ingin dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, taat, ibadah, seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Muhammad Habibullah Anhu, sudah banyak disampaikan, dengan ibadah samalah, ya, taat ibadah kan sama. Karena taat kepada Allah adalah termasuk pengganti pada ibadah. Maka dengan ibadah itu, dengan taat itu, insya Allah kita akan mendapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tuti'u tahtadu. Tafsirnya ternyata Imam Nasir As-Sadi menyatakan, la sabila lakum, tidak ada jalan bagi kalian ilal hidayah, menuju hidayah Allah illa bita'atihi, kecuali dengan mentaatinya, tanpa itu la yumkin. Wa biduni dzalik la yumkin, kata beliau rahimahullah. Karena ilmu hal yang amat asasi. Katanya, karena maka Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftahu dari Sa'adah, ketika beliau membahas tentang keutamaan ilmu, beliau di antara menyatakan, fa innahu al-ilmu, al-ilma a'amu syai'an naf'an wa aktsaruhu wa adwamuhu. Ilmu itu adalah a'amu syai'an naf'an, sesuatu yang paling mencakup manfaatnya, sesuatu yang paling mencakup manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya, wadwamuh, dan yang paling kekal, yang paling abadi. Fal haja ilaihi, maka hajat kita kepada ilmu, fakul haja ilal ghada, di atas hajat kita kepada makan, kepada makanan. Bal fakul haja ila tanafus, bahkan di atas kebutuhan kita kepada tanafus untuk bernafas. Ini hajat kita kepada ilmu. Hajat kita kepada ilmu itu di atas hajat kita kepada tanafus, bernafas. Kayaknya beliau juga membaca tulisan Imam Ahmad rahimahullah yang semakna. Itu hayatu ma yutasawwar min faqdihima faqtu hayatil jismi. Fa'id hayatu ma yutasawwar. Ma yutasawwaru min faqdihima. Sebab puncak yang tergambar karena kehilangan nafas, kehilangan makan, cuma apa adalah faktu hayatil jismi, kehilangan hidupnya badan. Maksudnya bahasa yang singkat, terjemah yang ringkas barangkali, bahwa kalau orang tidak makan, kemudian orang tidak bernafas, ya ujungnya, puncaknya ya kematian, itu saja. Amma faktul ilmi, adapun kehilangan ilmu, fa fihi faktu hayatil qalbi warruh, maka di dalamnya ada kehilangan kehidupan hati, dan ruh hatinya hilang. Hati menjadi mati. Hati menjadi mati, na'udzubillah. Falahina lil abdi anhu tarfata'in, maka sekejap mata pun setiap mukmin, setiap hamba Allah butuh kepada ilmu ini. Ya. Karena maka kita ingatkan, kita hendaklah berusaha bagaimana agar kita terus menempuh ibadah dengan ibadah yang paling agung ini, bahkan ialah ibadah dengan tafaqquh fiddin, ibadah talabul ilmi ini. Ya. Tetapi acap kali, karena di dunia ini banyak fitnah, di antaranya adalah fitnah dunia. Kemarin kita sudah menyampaikan min maqidi syaitan, di antara tipu daya syaitan. Ya. Di antara tipu daya syaitan atau perangkap-perangkap iblis, bisa seperti itu. Di antara yang pertama kita sampaikan surat apa kemarin, Pak? Al-A'raf ayat 16. Ya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Sampai kata wa min khalfihim. Aku, kata iblis, akan datangi Bani Adam dari arah depan. Min baini aydihim. Dari arah depan maksudnya dari mana? Kemarin min qibalil akhirah. Takdiban bil ba'si wal jannati wan nar. Dari sisi akhiratnya. Maksudnya bagaimana iblis itu akan bisa menjadikan Bani Adam ini mendustakan adanya kebangkitan, mendustakan adanya al-jannah, mendustakan adanya an-nar. Ini perangkap pertama. Sudah kita sampaikan. Ya. Kalau kita melihat umat manusia di dunia, kayaknya mayoritasnya terperangkap dengan perangkap ini. Sebab kalau kita melihat negara-negara di dunia, Cina masalah, kan aktsaruhum kufar. Kebanyakan mereka kafir, padahal penduduknya berapa ratus juta. Soviet juga demikian, walaupun ada muslimnya sedikit sekali. Belum di Indonesia, belum negara lain. Kaum sosialis amat banyak. Karena maka perangkap ini pada dasarnya iblis telah berhasil menyermuskan sekian banyak Bani Adam ke dalam kufrul akhirah. Kufrul akhirah. Bahkan agama bagi mereka adalah racun. Racun. Ini pemikiran kufar, orang-orang yang tidak beragama. Kemudian perangkap kedua adalah, kita ulang sedikit, min baini adim wa min khalfim. dari arah belakang mereka. Yang dimaksudkan dari arah belakang mereka, apa kemarin Pak, adalah seperti yang disampaikan Ibnu Abbas, uraghibuhum fi dunyahum. Uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan jadikan Bani Adam itu cinta dunia. Ya. Karena cinta dunia, agama terabaikan, agama terkalahkan. Imam Hasan Basri rahimahullah menyatakan min kibali dunyahum, sama. Dari arah dunia mereka. Uzayinuha lahum wa syahiha. Uzayinuha. Aku akan hiasi Bani Adam bahwa dunia itu adalah sesuatu yang indah bagi mereka. Kemudian usahiha, dan aku jadikan Bani Adam senang kepada dunia. Cinta kepada dunia. Ini tafsir Imam Hasan Basri. Sama lah ya maknanya dengan yang disampaikan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Cinta dunia, hubbu dunia. Perangkap ini juga banyak berhasil. Walaupun muslimun, ternyata kita bisa melihat mungkin diri kita sendiri termasuk di dalamnya, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita tidak demikian. Bahwa karena dunia ini kadang-kadang kita naudzubillah mau mengorbankan kepada agamanya. Naudzubillah. Banyaklah kaum muslimin, seorang kafir, orang kafir jelas, kaum muslimin, karena dunia mereka mudah banyak yang mengorbankan agamanya. Ya. Karena maka Rasulullah SAW jauh-jauh sudah memberikan peringatan dalam hadis yang amat banyak. Kalau antum bisa baca dalam kitab Shahih, di antaranya bab az-zuhdu fid dunya, ya. Bab az-zuhdu fid dunya atau kitab yang lain. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat waktu itu, ya ini juga berlaku untuk kita semuanya. Hadisnya sudah kita sampaikan, tapi untuk mengulas supaya ingat, kalau yang kemarin tidak datang mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita semua, termasuk untuk diri anak sendiri. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dari hadis Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hadisnya kita potong, fawallahi mal faqru ahsha alaikum walakinni asha an tubsata dunya alaikum, an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakadhum. Kata beliau sallam sampai bersumpah, fawallah, maka demi Allah, mal faqru ahsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan, yang aku khawatirkan kepada kalian. Walkini asya'an tuksatu dunya alaikum. Tetapi yang aku khawatirkan adalah kalau dunia dibuka untuk kalian semuanya. Ya. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibuka untuk umat sebelum kalian. Fatunafisuha, kalian kemudian pada berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasu, sebagaimana orang dahulu pada mencari dunia, berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya fatuhlikukum, pakai fa, litakib. Akhirnya akibatnya apa? Tuhlikukum, dunia itu kemudian membinasakan kalian. Kama ahlakatuhum, sebagaimana dunia telah membinasakan pada mereka umat sebelum kalian. Ini bahaya dunia. Sebagainya kemarin dulu kita telah mendengar penjelasan ini. Bahwa dunia memang amat membahayakan bagi kaum muslimin. Tidaklah berarti kita anti dunia. Supaya kita butuh makan, butuh minum, butuh sandang, pangan dan sebagainya untuk keluarga dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh sampai kepada tingkatan hubbu dunia. Yang waktunya dihabiskan untuk mencari dunia pagi, siang, malam, pagi lagi. Lembur sampai pagi, pagi hanya istirahat sebentar, berangkat lagi mencari dunia. ibadah terabaikan. Naudzubillah. Ini fitnah dunia. Fitnah dunia ini amat besar bahayanya. Karena kemarin itu kita dengar hadis, masalah dibantu juga imam oleh Ustaz Muhammad, ya. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan madi bani jaya'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i. Ada yang pakai redaksi min hirsi ahadikum al mala wa syarafa lidini. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi madi bani jaya'ani bukanlah atau tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepaskan dalam kerumunan kambing-kambing. Ya. Biasadalaha, tidaklah lebih merusak kepada kambing-kambing tadi min hirsil mar'i, dibandingkan rakusnya seseorang hamba, seorang manusia, al-mala wa syarofa, kepada harta dan kedudukan, kemuliaan lidini, di dalam merusak kepada agamanya. Ini udah gambaran beliau seram yang pasti ini terjadi. Dan kebanyakan memang banyak yang terjatuh ke dalam tingkatan hubbud dunya, yang kemudian akhirnya agama terabaikan, agama ditinggalkan. Anda bisa melihat di kota-kota besar, atau enggak usah di kota besar lah, di kota yang kecil-kecil juga banyak, kan? Yang kerja non-stop, istirahat paling-paling hanya makan, duduk-duduk di bawah pohon atau di naungan apa, tenda, tapi sholatnya wallahu alam. Karena apa? Karena urusan dunia. Bahaya dunia amat banyak. Tetapi kita terlalu panjang nanti kalau kita sampaikan ini. Hadis-hadis yang lain masih banyak. Karena waktu pendek, kita cukupkan itu saja yang kita sampaikan, yang kita ulang. Kemudian fitnah berikutnya atau tipu daya iblis berikutnya. Dalam ayat seterusnya dikatakan wa ala imanihi wa syama'ilihim, dan aku akan datangi Bani Adam dari arah depan, dari sebelah kanan mereka, wa syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka, wa la tajidu aktsarum syakirin, dan kamu tidaklah akan mendapatkan sebagian besar mereka dalam keadaan bersyukur kepadamu. Jadi ternyata di akhir dengan kalimat fala tajidu wala tajidu aktsarahum, engkau ya Allah tidak akan mendapatkan aktsarahum, mendapati kebanyakan mereka Bani Adam syakirin, dalam keadaan bersyukur. Berarti kebanyakannya apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah yang dimaksud wa'ala imanihim? Iblis akan mendatangi Bani Adam dari sebelah kanan mereka. Dikatakan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Antum juga bisa melihat dalam tafsir Imam Katsir, juga maknanya mirip di sana Imam Katsir. Ushabbihu alaihim amradinihim al-haq ka'anna batil wal-batil yadunnuhu haqqa. Yang dimaksudkan dengan wa'ala imanihim, dan iblis akan mendatangi Bani Adam dari sebelah kanan mereka. Jadi yang dimaksud sebelah kanan bukan lewat telinga kanan, Pak. Lubang telinga kanan masuk. Begitu. Ya, bayangan kita dulu ketika belum pernah membacakan ulama, ya mungkin seperti itu. Tapi ternyata penjelasan ulama tidak demikian. Yang dimaksudkan bahwa iblis akan mendatangi Bani Adam dari sebelah kanan mereka adalah ushabbihu alaihim amradinihim, maksud dari sisi agama mereka. Aku akan jadikan Bani Adam kemudian rancu, dijadikan bawur, ya, rancu dalam urusan agama mereka. Jadi pemikirannya kacau, pemikirannya rancu, ya. Dibuat bingung. Al-haqqu ka'annahu batil, yang hak seakan-akan batil, wal batil yadunnu haqqa. Al-haq seakan-akan batil, yang batil kemudian diyakini sebagai suatu yang hak. ini apa namanya penjelasan dari Imam Ibn Abbas. Jadi usyabbihu alaihim amradinihim alhaqqu ka'annahu batil wal batil yadunu haqqa. Jadi kalau orang-orang yang hubudunya ya agamanya mungkin lemah diperangkap dengan dunia. Ketika diperangkap dengan dunia berhasil, nah, maka dia sudah akan dijadikan sebagai teman syaitan. Bagi mereka yang agamanya kokoh kuat, kepada dunia tidaklah begitu cinta, bahkan mungkin zuhud, ya, bahasa umumnya, zuhud di dunia, maka iblis akan datang mereka dari sebelah kanan. Maksudnya dari sebelah kanan, dari sisi agama mereka. Jadi orang-orang yang suka, yang cinta, beragama, yang senang beribadah, maka dijerumuskan ke dalam apa namanya kerancuan pemahaman. Usyabbih alihim amradihim. Kerancuan di dalam memahami agama. Mungkin yang dibaca dalil, tapi kemudian dibuat rancu. Dalam perkara ini banyak. Ada kalanya dalam kaitannya dengan akidah, ada kalanya dalam kaitannya dengan ibadah atau pemikiran. Dalam perkara akidah masalan, kita melihat orang-orang musyrik atau yang aku muslim tapi kemudian terjatuh ke dalam kesesatan. Kembalinya kepada dalil katanya. Di antaranya adalah Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-ayat umumnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, kalian bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu sekalian al-wasilah, wasilah ilaihi, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini kita diperintahkan untuk mencari wasilah, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kebahagiaan. Nah, kemudian di antara mereka banyak yang terjatuh ke dalam kerancuan pemahaman. Ya, pemahamannya terjatuh ke dalam kesesatan. Padahal wasilah secara syar'i yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah singkatnya adalah apa, wasilah, Pak? Wasilah dengan amal soleh, wasilah dengan keimanan kita, wasilah dengan amal soleh kita, wasilah dengan apa, Pak? Dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini buat wasilah. Kemudian kita diperintahkan juga atau diperbolehkan juga untuk apa? Untuk buat wasilah dengan orang soleh yang masih hidup dengan doanya. Doa orang yang soleh yang masih hidup. Di globalnya. Nah, kemudian yang terjatuh ke dalam kerancuan pemahaman, mereka memahami ini dengan mutlak. Wasilah apa saja yang dinilai baik oleh mereka. Membuat wasilah dengan kuburan orang soleh, boleh. Kita berdoa dengan wasilah kuburan orang soleh. Wasilah dengan orang yang telah meninggal. Wasilah dengan nabi. Wasilah dengan berbagai hal. Ya. Termasuk membuat wasilah dengan apa? Dengan batu akik masalah. Wasilah dengan apa? Dengan raja-raja. Dan lain sebagainya. Ini kalian sudah belajar akidah lah. Ya, sudah mendapat keterangan banyak dari Fathul Majid masalah tentang wasilah ini. Kemudian kerancuan lain kalau memahami apa, Pak, biasanya yang terjadi memahami hadis masalah. Hadisnya sahih. Contohnya apa? Hadis mana? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan wala ajruha wa jurman amibla, dan seterusnya al-hadis. Insyaallah antum semuanya sering mendengar hadis ini. Ya. Dalam hadis ini Banyak orang yang kemudian terjatuh ke dalam kesalahan. Rancu dalam memahat ini. Karena memang ahli bid'ah yang kemudian menjadikan mereka rancu. Mereka tersesat. Bahwa mansalah fil islami sunnatan hasanah dipahami para siapa yang membuat sunnah hasanah. Yang dijadikan dalil ini adalah sebagai bukti bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Mansalah fil islami sunnatan sayyah, bid'ah yang sayyah, bid'ah yang jelek. Contohnya banyak. Hal-hal yang padahal itu adalah kebid'aan, karena itu adalah baik atau dinilai baik, sebut sunnah hasanah. Contohnya apa, Pak? Acara 7 hari, acara 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari, kemudian cara-cara yang lain, amat banyak. Ya. Anggapannya itu adalah apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Padahal kalau kita melihat penjelasan para ulama, man sanna fil islam sunnah hasanah, kalau kita melihat keterangan Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, kalimat sanna ada tiga makna. Bisa dipahami dengan tiga makna. Yaitu yang pertama adalah maknanya adalah ahyaha. Menghidupkan. Menghidup-hidupkan sunnah. Yang tadinya sunnah itu telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian dihidupkan oleh orang ini tadi. Ini termasuk sunnah, sunnatan hasanatan. Ya. Maksudnya umpamanya di satu desa, ya, di sana tidak ada yang kenal siwak masalah, tidak kenal siwak. Dengan melihat ada orang pakai gosok pakai siwak itu, orang itu heran-heran, itu anak ya apa itu? Kemudian antum menjelaskan, memperkenalkan. Padahal mereka muslim, mereka taat pada dasarnya, cuma karena tidak tahu. Kemudian kalian kasih tahu bahwa ini adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka serentak menerima amal ini, kemudian mereka mengamalkannya. Berarti antum termasuk sunnah fil islam sunnatan hasanah. Menghidupkan sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua adalah fi'lu syai' wasilatan li amrin masyru'. Atau melakukan suatu perbuatan yang itu sebagai wasilah untuk perkara yang masyru'. Contohnya apa, Pak? Jadi melakukan perbuatan, melakukan kegiatan yang itu adalah sebagai wasilah perkara yang masyru'. Contohnya kalau kita melihat penjelasan beliau di sana, contohnya adalah apa? Mislu bina'il madaris. Membuat sekolahan-sekolahan. Pada zaman dulu kan madrasah-madrasah belum ada dibuat. Kemudian menerbitkan atau mencetak kitab-kitab. Ini contoh-contoh dari beliau. Ini termasuk sunnah hasanah. Jadi kan melakukan perbuatan, suatu kegiatan atau melakukan perbuatan yang itu sebagai wasilah untuk perkara yang disyariatkan. Bahwa belajar itu kan perkara yang disyariatkan. Ya. Kemudian untuk memudahkan kaum muslimin belajar di wadah madrasah-madrasah. Membuat madrasah itu masuk sunnah hasanah. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah taala. Kemudian contoh lain karena waktu mepet. Atau maksud saya makna yang lain adalah ibtida'ul amal, mempelopori mengamalkan sunnah. Ya. Mempelopori mengamalkan sunnah. Ini sesuai dengan sabawul urut hadis. Sesuai dengan sabawul urut hadis. Hadisnya agak panjang, singkatnya bahwa ketika ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, yang mereka berpakaian lusuh, menyelempangkan pedang dan seterusnya, terlihat amat papak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW singkatnya kemudian berkhutbah. Dalam khutbah itu diantaranya menganjurkan kepada kaum muslimin supaya memberikan sedekah untuk mereka. Setelah beliau berkhutbah memerintahkan kepada para sahabat untuk sedekah, tidak satupun yang kemudian segera memberikan sedekah. Wallah alam mungkin saling menanti. Ketika ada seorang maju membawa setumpukan, ya, yang hampir enggak nyukup kedua tangannya untuk membawanya, sedekah makanan, ya, diserahkan. Setelah itu, setelah seorang ini kemudian sedekah, di situ kemudian para sahabatnya lain semua saring berlomba-lomba memberikan sedekah, sehingga sampai terkumpul buat tumpukan banyak makanan, ya, kemudian pakaian dan yang lain. Maka Rasulullah SAW kemudian wajahnya bersinar-sinar. Kemudian beliau akhirnya menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah dan seterusnya. Sabul urut hadis sanna sunnatan hasanah adalah terkena sedekah. Sedekah adalah amalan yang sunnah. Amalan sunnah bukan amalan bid'ah. Ketika Rasul memerintahkan mereka untuk sedekah, belum ada yang maju melaksanakannya di saat itu. Ada satu orang kemudian mempeloporinya, kemudian diikuti oleh yang lain. Nah, ini termasuk sanna fil islam sunnatan hasanatan. Jadi bukan maknanya bid'ah hasanah. Ini namanya kerancuan. Kerancuan, pemahaman. Amat banyaklah ya kalau kita melihat. Yang itu kata-kata dari para sahabat. Kalau yang tadi adalah hadis Rasulullah SAW. Ucapan para sahabat yang sering dibuat, yang menjadikan kaum muslimin rancu, bawur, ucapan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nikmatil bid'atu hadihi. Nikmatil bid'atu hadihi, sebaik bid'ah adalah ini. Nah, ini kemudian dijadikan dalil oleh mereka bahwa ini bukti ada bid'ah yang baik. Sebaik bid'ah yang ini. Rancu. Yang kemudian punya anggapan bid'ah ada yang baik, bid'ah itu ada yang buruk. Penjelasannya panjang ini. Tetapi singkatnya ucapan Umar adalah bid'ah lafziyah saja. Bid'ah lafziyah. Sebab apa? Ucapan Umar bin Khattab terkait dengan salat apa? Jamaah salat tarawih. Yang jamaah salat tarawih itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan, malam 1, 2, dan 3, kemudian malam 4, beliau tidak berangkat lagi karena khawatir. Khawatir nanti tarawih ini akan diwajibkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Akan berat. Sebab waktu itu masih masa-masa turunnya wahyu. Beliau khawatir kalau sampai diwajibkan, akan berat umatnya. Maka sebentuk doa barangkali, atau ya harapan dari beliau kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak diwajibkan, maka beliau tidak ke masjid. Artinya akhir Ramadan ke masjid lagi untuk salat tarawih ini. Berarti kalau begitu salat tarawih dengan jamaah ada contoh, ada contoh. Kalau begitu maka ucapan Umar maksudnya adalah hanya bid'ah lafziyah. Seandainya kata Imam Taimiyah rahimahullah, seandainya pun itu betul-betul masih adalah bid'ah, tapi itu ada ucapan Umar bin Khattab salah seorang sahabat yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW. Kullu bid'ah dolalah. Seandainya kata beliau Imam Taimiyah, kalau maksudnya itu. Tapi ternyata ulama memahami bahwa bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bid'ah lafziyah saja. Sebab kenyataannya salat tarawih sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cuma di zaman Rasulullah SAW belum seperti yang dilakukan oleh pada zaman Umar bin Khattab, yang para sahabat juga banyak yang tadinya terjadi kelompok-kelompok jamaah salat disatukan dengan satu imam. Nampak indah. Beliau kemudian menyatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Masih banyak syubhat-syubhat yang lain. Afan bisa cuma bawa. Kemudian ucapan sebuah sahabat yang kemudian dijadikan hujjah untuk membela kebid'ahan mereka, di antaranya adalah ucapan Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan ma ra'al muslimuna hasanan wa huwa 'indallahi hasan wa ma ra'ahu al muslimuna sayyan fa huwa 'indallahi sayyi. Ma ra'al muslimuna hasanan, apa saja yang dilihat oleh kaum muslim itu baik, maka baiklah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kaum muslimin melihatnya itu jelek, maka jeleklah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itu baik buruk tergantung apa? Kuman banyak orang. Ini ucapan beliau. Penjelasannya cukup panjang. Kalau kita lihat penjelasan Imam Nasir Imam Al-Albani, bahwa al-muslimun ini dijelaskan. Ada kalanya al-nya bukan al-istihraqiyah, al-istihraq, lil-istihraq. Maksudnya apa? Untuk menjenalisir apa istilahnya. Semua muslimin, al-nya adalah al-istihraq untuk menyatakan keseluruhannya. Jadi apa saja yang seluruh kaum muslim menyatakan itu baik-baik. Bukan al-istihraq kata beliau, tapi al-ahdi, lil-ahad. Terkait dengan apa? Al-muslimun di zaman Rasulullah SAW maksudnya. Para sahabat. Jadi kalau para sahabat sepakat itu baik, baiklah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah sesuai dengan kaidah usul. Apa dalam kaitan dengan masalah hadis maksudnya. Bahwa ijma' para sahabat adalah hujjah qati'ah. Ijma' para sahabat adalah hujjah qati'ah. Kesepakatan para sahabat adalah hujjah yang pasti. Kalau para sahabat sepakat baik, baiklah. Jadi kata Imam Al-Albani, alnya bukan al-istihraq tapi al-ilhadi. Kalaupun itu dianggap al-istihraq tapi ada yang dimaksud, tidak dimutlakkan. Sebab terkait dengan ra'yu, berpendapat, menghukumi suatu perkara. Yang punya kewenangan menghukumi perkara itu siapa? Al-muslimun apa semuanya? Kita bisa baca tulisan Arab saja kita kesulitan. Kok kemudian istidlal mengambil dalil, istinbat mengambil sebenarnya hukum, enggak bisa. Maka al-muslimun kalaupun itu alnya al-istirak, tapi adalah al-muslimin itu adalah tidak mutlak. Yang dimaksud adalah al-ulama. Ulama. Sebab yang ahlu ra'i, yang ahlu istihad adalah para ulama. Maka kalau para ulama sebagai ahlu istihad mereka sepakat, baik, baiklah. Di sisi Allah SWT. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ini contoh ya, syubhat, atau sebenarnya bukan syubhat tapi kemudian jadi syubhat, dijadikan syubhat karena ada banyak orang yang memahami keliru, yang pemahaman keliru itu yang menyimpang itu disebar kepada kaum muslimin sehingga menjadi rancu umat ini ya. Kemudian yang lain lagi adalah apa? Adalah bahwa banyak diantara kaum muslimin yang memahami ayat-ayat itu hanya berdasar ra'yu saja. Yang dia sebut dengan al-ra'yi. Banyaklah kaum muslimin yang mereka ketika memahami ayat Quran, memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis, hanya berdasar ra'yu semata-mata. Ra'yu semata-mata. Mungkin dalam perkara akidah, atau mungkin dengan perkara yang lain. Contoh dalam perkara akidah pakai logika orang Mu'tazilah terkait asma wa sifat contohnya. Bagaimana mereka, pemikiran mereka, jalan pikiran mereka ketika mereka mensifati Allah Azza wa Jalla bahwa Allah tidak punya sifat. Dengan dalil ra'yu mereka. Dengan dalil ra'yu. Kalau Allah punya sifat, sifat Allah qadim apa hadis? Kalau sifat Allah qadim, berarti terdapat ta'adudul qudama. terdapat sekian banyak kodim-kodim. Apa Pak? Kalau yang jarang ngaji enggak sambung mungkin. Bahwa kodim kan apa Pak? Mana kodim? Adalah dahulunya itu azali. Tidak berpermulaan. Dan kemudian seterusnya sampai tidak ada batas akhirnya. Allah Zat yang qadim. Dahulu yang tidak berpermulaan. Nah kemudian orang Mu'tazilah punya pemikiran. Zat yang qadim yang paling dahulu mesti cuma satu. Yang qadim berarti yang tetap akan abadi. Akan abadi. Kalau sifat Allah itu qadim berarti terdapat dua hal yang qadim. Qadimnya zat dan qadimnya sifat. Berarti terdapat dua Tuhan kata mereka. Kalau kita meyakini adanya dua Tuhan maka syirik. Apalagi kalau sifat Allah itu banyak. Maka Tuhan-Tuhan kita jadi banyak katanya. Maka syirik katanya. Maka kalau itu Allah tidak punya sifat yang qadim. Kalau sifat Allah tidak qadim berarti hadis. Kalau hadis sifatnya bagaimana? Sebetulnya hadis pasti akan fana. Kalau Allah disifati punya ilm, berarti Allah suatu saat akan mengalami kebodohan. Na'udzubillah. Semua sifat ilmu akan menjadi hilang. Ini jalan pikiran yang sesat. Itu jadi syubhat. Kalau antum yang pernah kuliah barangkali di perguruan tinggi yang jurusannya agama, bicara filsafat agama juga akan disinggung hal yang seperti ini. Na'udzubillah. Ya mudah-mudahan enggak. Tapi yang pernah mengalami barangkali. Ini ahlu ro'i. Ahlu ro'i itu seperti itu. Membahayakan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antum sudah ngaji insyaallah dalam Taqdimus Sunnah ya, juga dikutip ucapan beliau. Ucapannya bagaimana? Di antaranya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Iyyakum wa ashabar ra'i. Fa innahum a'da'us sunnah ayatuhumul ahadits ayahfaduha fa qala bi ra'yihim atau fa qala bi ra'yi fa dallu adallu. Iyyakum wa ashabar ra'i, kalian harus hati-hati terhadap ashab ra'i, kepada ahli akal. Ayatuhumul ahadits ayahfaduha, pada dasarnya mereka itu susah untuk menghafalkan hadis. Ayatuhum menyusahkan mereka. Ayah faduha untuk menghafal hadis. Faqalu biro'i, maka mereka kemudian berbicaranya biro'i dengan ro'yu sama, dengan ro'yu semata-mata. Ya, pakai akal saja. Karena mereka bicaranya pakai akal, fadullu adullu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Ini ahlu ro'i. Dan banyak contoh-contoh yang lain dari ucapan Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan demikian, cuma beda apa namanya konteksnya, beda tekanannya, tapi maksudnya adalah terkait dengan ro'yu. Bahwa dalam beragama kita tidak dengan ro'yu semata-mata, ya, tidak dengan ro'yu, tapi dengan dalil Al-Kitab was-Sunnah yang dipahami para ulama Ahlussunnahnya. Jadi karena waktu sudah isya, sementara itu yang saya sampaikan. Jadi tipu daya iblis yang ketiga adalah apa? Bani Adam dicerumuskan ke dalam syubhat. Maka fitnah ada fitnah syubhat. Di mana kaum muslimin banyak terjatuh ke dalam kerancuan pemahaman, terjatuh ke dalam sekian banyak kesesatan karena anggapan yang hak dianggap batil, yang batil diyakini itu hak. Akhirnya ya hak itu ditinggalkan, yang batil itu yang dikerjakan. Ini termasuk tipu daya iblis. Dan antek-anteknya tentunya. Sementara itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah ini. Globalnya adalah fitnah itu ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat. Tetapi waktu sudah habis sementara ini yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.